Canggung badan taraga nak batamu. Siang malam mande tak bayang-bayang, gamang badan jauh di rantau. Mencari untuk diri di tengah malam nan sunyi, anak mandeh menangi. Mencalia untuk diri di tengah malam nan sunyi, anak mandeh mandeh.